Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin malam kita telah selesaikan tafsir ayat yang ke-31 dari surat Al-An'am. Ayat tersebut menjelaskan tentang kerugian orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerugian orang yang tidak mengimani, tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Dihidupkannya manusia dari alam kubur mereka, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hisab wal jaza, perhitungan amalan dan mendapatkan balasan. Nah, orang-orang kafir, mereka adalah orang yang rugi. Dan mereka menyesal di sana. Hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana. Tatkala datang hari kiamat, secara tiba-tiba, mereka mengatakan, alangkah besarnya kerugian kami. Alama faratna fiha, atas kelalaian kami terhadapnya. Terhadap kehidupan akhirat, terhadap kesempatan hidup di dunia, enggak dimanfaatkan untuk beramal soleh. 6. Tafrid, lalai dari amal kebajikan. Timbul penyesalan. Ingin dikembalikan lagi hidup di dunia. Akan tetapi, barakallahu fikum, penyesalan di saat itu adalah penyesalan yang tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi guna. Karena waktu telah berlalu. Qad dzahaba waqtuh. Sungguh telah berlalu waktunya. Karena kesempatan untuk beramal dan beriman adalah semasa hidup di dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya darul amal, wal-akhiratu darul hisabi wal-jaza. Dunia ini adalah kehidupan seseorang untuk beramal. Sedangkan akhirat adalah kehidupan untuk dihitungnya amalan seseorang dan mendapatkan balasan. 6. Dunia adalah tempat beramal. 6. Belum dilakukan perhitungan. Walaupun pencatatan amalan telah dilakukan. Telah tercatat amalan-amalan mereka. 6. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisab wal jaza. Di akhirat enggak ada lagi amalan. Yang ada di sana penghitungan amalan dan pembalasan amalan, menerima balasan dari amalan yang dilakukan di dunia. Nah, orang-orang kafir mereka menyesal di sana, ingin dihidupkan lagi ke dunia agar supaya bisa beriman, agar supaya bisa beramal soleh sebagaimana mereka kaum mukminin beramal soleh. Namun penyesalan di sana sudah tiada guna lagi. 6. Maka wa hum yahmiluna awsarahum ala tuhurihim ala sa'a ma yasirun. Maka mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka ketika di dunia. Mereka dibawa oleh dosa-dosa menuju al-ladzat wa syahawat. Dosa-dosa telah membawa mereka menuju kesenangan-kesenangan hawa nafsunya, syahwatnya. Ketika di akhirat gantian, mereka yang akan membawa dosa itu. Dosa itu akan menjadi beban di atas punggungnya. Ala zuhurihim yasuquhu hatta yudkhilahun nar. Dosa-dosa tadi yang berada di punggung-punggung mereka membuat berat mereka dan menggiring mereka sampai memasukkannya ke dalam neraka. Ini keadaan mereka barakallahu fikum, orang-orang kafir. Yang dampak dari mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, hari kebangkitan, maka menjadikan mereka di dalam mengarungi kehidupan dunia ini sesuka-suka hatinya, menyangka setelah mati selesai urusan, sehingga mereka manfaatkan masa hidup di dunia untuk mengumbar hawa nafsunya. Manfaatkan mumpung masih hidup, katanya. Ketahuilah barakallahu fikum bahwa apa yang ada pada mereka bukannya kebahagiaan yang hakiki, tapi kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Dunia bersamaan dengan terbatasnya nikmat yang ada padanya, itu surganya mereka. Itu surga bagi mereka. Terbatas dari sisi waktunya, terbatas kenikmatan dunia ini. Demikian pula terbatas dari sisi nominalnya, jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'u dunya qalil." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan dunia itu, kenikmatan dunia itu sedikit jumlahnya, sedikit nilainya kalau dibandingkan dengan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan tentang perbandingan jumlah kenikmat dunia dengan akhirat. Seandainya salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan, lantas dia angkat jarinya, maka air laut yang melekat di jarinya itulah bagikan kehidupan dunia, sedangkan lautan yang demikian luas dan dalam itulah bagikan kehidupan akhirat. Bisa kalian buktikan sendiri, saksikan sendiri. Tatkala kita celupkan jari ke lautan, seberapa air laut yang melekat di jari kita? 6. Sehingga perbandingan antara kenikmatan dunia dan akhirat sangatlah jauh. Namun bersama dengan terbatasnya nikmat dunia, sekali lagi terbatas dari sisi waktunya maupun sisi nominalnya, bersama dengan itu, surga bagi orang-orang kafir. Rasul mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sehingga surga yang ada pada mereka adalah sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Terbatas waktunya, terbatas nominalnya, dan enggak sempurna pula. 6. Tidak sempurna. Maka dari itu, Jangan barakallahu fikum menjadikan seorang mukmin merasa silau, merasa minder dengan apa yang ada pada kaum kufar dari gemerlapan dunia yang ada pada mereka. Toh juga tidak semua mereka dalam keadaan hidup gemerlapan dengan dunia. Demikian pula dunia isli mukhallat, tercampur adukan. Yang baik ada, yang jahat ada, yang kuat ada, yang lemah ada. Itulah isi penghuni dunia. Campur aduk isinya. Yang jahat ada, yang baik-baik ada. Beda halnya dengan kehidupan di akhirat, hasala hunak al-infisal. Di sana terjadi pemisah. Sehingga surga itu merupakan tempat khusus orang yang baik-baik. Dihuni oleh orang yang baik-baik. Enggak ada orang yang jahat masuk di surga. Sehingga kehidupan yang subhanallah betul-betul nikmat. Tidak tercampur adukan penghuninya. Kita bisa bayangkan barakallahu fikum tinggal di suatu ruangan. Seisi 10 orang misalkan. Orangnya baik-baik semua. Rasanya nyaman, tenang. Tapi ketika tinggal di suatu ruangan isi campur aduk. Yang baik ada, yang bejat ada, jahat, keras, kasar, bengis, sumpek rasanya. Itu di dunia barakallahu fikum. Bisa kita rasakan perbedaan suatu tempat yang isinya orang baik dengan suatu tempat yang isinya campuran, sangat-sangat kita rasakan perbedaannya. Nah, inilah keadaan dunia, mukhallat, tercampur isinya. Adapun di akhirat, terjadi di sana al-infisal, terpisah. Nah, yang baik-baik Allah tempatkan di surga, yang jahat-jahat Allah tempatkan di neraka. Sehingga nikmat yang betul-betul sempurna, kekal dan abadi. Baik. Itulah keadaan mereka kufar. Taib. Walaupun di dunia mereka merasa bebas, merasa senang, akan tapi itu kesenangan yang semu. Berakhir dengan kebinasaan, berakhir dengan azab. Seandainya di dunia senang pun bukan senang hakiki, tetap dirundung kegelisahan, kegundahan. Beda halnya dengan orang beriman. Nah, mereka Allah Subhanahu wa taala berikan ketentraman padanya, hatinya. Nah, ketika di dunia, ketika mereka beramal saleh, mereka beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kehidupan yang baik berupa tumakninah atau nasiban sirahus sadar. Tentramnya jiwa dan lapangnya dada. Kemudian di akhirat, Allah Subhanahu wa taala balas dengan kenikmatan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia berupa surga. Sehingga mendapatkan kenikmatan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Beda halnya dengan kafir. Di dunia selayang pandang sepintas kilas senang, tapi kesenangan yang semu. Di akhirat kalau sampai mati di atas kekufurannya, terancam azab. Sehingga kapan akan merasakan kesenangan yang hakiki kalau demikian. Baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan amal saleh. Nah, baik, sekarang kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia, hadza fil ghalib, secara dominannya, tidaklah kehidupan dunia secara dominannya melainkan la'ibun wa lahwun, permainan dan sesuatu yang melalaikan. la'ibun fil abdan walahfun fil qulub. Main-main anggota badannya, fisiknya, sibuk dengan permainan-permainan. Walahun fil qulub. Hatinya pun menjadi lalai. Illa man rahimahullah. Kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kehidupan dunia, barakallahu fikum. Waladdarul akhiratu, dan benar-benar kehidupan akhirat, khairun, itu lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang bertakwa. Bukankah kalian berpikir, bukankah kalian memfikirkan perbandingan dua kehidupan ini, sehingga mana yang lebih berhak untuk isar, untuk diprioritaskan? Nah, ini kurang lebih arti dari ayat yang ke-32 dari surat Al-An'am. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah menjelaskan ayat ini. Hadhihi haqiqatud dunya wa haqiqatul akhirah. Inilah hakikat, kenyataan kehidupan dunia dan kenyataan kehidupan akhirat. Amma haqiqatu dunya, adapun hakikat kenyataan kehidupan dunia, fa innaha la'ibun wa lahwun. Maka sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang la'ib, permainan dan melalaikan. La'ibun fil abdan walahun fil qulub. Kasih tanda yang punya kitab. La'ibun fil abdani walahun fil qulubi. Main-main pada anggota badannya, fisiknya, dan lalai pada hati-hatinya. Pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kehidupan dunia. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, hadza fil ghalib. Ini secara dominannya. Kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanfaatkan postur tubuhnya maupun hatinya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepadanya. Namun ghalib kebanyakannya, mereka sibuk dengan permainan dan kelalaian hatinya. Orang ada yang hobi sekali ayam jago. Pagi-pagi itu udah dimandiin ayam jagonya. Nah, dikasih suplemen bermacam-macam. Kadang kasih telur, kadang kasih tomat. Belum tentu istrinya masak punya tomat untuk masak. Jagonya diprioritaskan. Nah, bahkan dikasih minum habatus sauda. Nah, la ilaha illallah. Nah, anak nangis, istri sibuk masak, enggak peduli. Enggak peduli. Nah, taib. Yang hobi dengan burung pun sama. Burungnya itu sangkar yang pasang kelambu. Nah, pasang kelambu, selimut. Nah, digendong pakai motor. Nah, belum tentu anaknya nangis peduli itu. Nah, Allahul musta'an. Lahun. Dan yang lain-lainnya, yang senang kendaraan, pagi-pagi udah dilap, cuci. Nah, lahun, hati lalai, badan hanya sibuk main-main. Nah, demikian pula yang lain-lainnya barakallahu fikum. Bisa dilihat secara real di lapangan. Banyak orang terjatuh dalam sikap lahun seperti ini. Laib, permainan-permainan anggota badannya yang dampaknya hati pun lalai akhirnya. Dengar kumandan azan, enggak peduli. Jadwal taklim juga mulai timbul malas-malasan. Nah, demikian pula ibadah-ibadah yang lain akan menjadikan hati itu lalai. Ya, menjadikan hati lalai. Dan mengapa yang demikian dari perkara-perkara yang mubah? Tetapi jangan sampai melalaikan hati. Menjadikan fisik capek dengan permainan-permainan yang akhirnya hati lalai dari ibadah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau rahimahullahu taala menjelaskan di sini bahwa yang dimaksud laibun, laibun fi madza? Fil abdan. Badannya sibuk untuk permainan-permainan. Nah, yang senang modif motor, nah, trek-trekan, hari-harinya hanya ngurusin motor melulu. Nah, toyib, tempel sana, tempel sini, bongkar sana, bongkar sini. Ya Allah, ya Rabbi. Kayak nggak ada kerjaan lain. Toyib. Ada yang model-model berlebihan, ya, berlebihan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, fal qulubu laha walihah, maka hati-hati manusia terhadap kehidupan dunia walihah, sangat mencintainya, sangat merindukannya. Wan nufus laha asyiqah, dan jiwa-jiwa terhadap kehidupan dunia asyiqah, sangat mencintainya. Hatinya rindu, jiwanya sangat senang. Walhumum fiha muta'alliqah, dan kecemasan terhadap dunia, kehidupan dunia, hati-hati pun memiliki ketergantungan. Maknanya hatinya sangat cemas. Nah, kalau-kalau sampai hilang dari kenikmatan dunianya. Hati sangat rindu, jiwa sangat senang, dan kecemasan pun menghantui dirinya kalau-kalau sampai terluput dari dunianya. Seputar itulah keadaan kehidupan dunia. Wal istighal biha, sehingga dia tersibukkan dengannya. Kalak bisibyan, sebagaimana permainan anak-anak kecil. Lihat anak-anak kecil ketika sedang bermain, sibuk dengan mainannya, sampai badan capek pun kadang enggak dirasa. Nah, bahkan makan pun kadang lupa makan. Itulah keadaan anak-anak tatkala sedang sibuk dengan permainannya. Kadang lupa dengan kemaslahatan dirinya, lupa makan. Nah, melalaikan hatinya. Tapi saya garis bawahi, illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah rahmati, tetap dia bisa terkendali. Nah, Nah, walaupun mungkin dia suka dengan kendaraan, tapi manusia. Nah, tapi tetap terkendali, wajar-wajar saja. Atau dia suka dengan peliharaan, tetap terkendali, sesuai dengan kewajarannya. Nah, sehingga yang dimaksud di sini, bahwa wamal hayatu dunya illa la'ibun walahun, kama qala Ibnu Katsir, hadza fil ghalib. Secara dominannya demikian kondisinya. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam kontrol. Wa amal akhiratu, adapun akhirat, fa innaha khairun lil ladzina yattaqun. Sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Baik fi dzatiha wa sifatiha. Apakah baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Sifat-sifat kehidupan akhirat. Kehidupan di sana sempurna. Nah, kehidupan di sana kekal, abadi. Beda halnya kehidupan kenikmatan dunia. Enggak ada yang sempurna. Tetap pada kholal. Catatan. Contohlah seputar kendaraan. Orang bilang mungkin mobil apalah yang lagi keluaran baru, bagus, mantap. Nah, mantap menurut si A, belum tentu si B mengatakan mantap. Cat warna itu mantap, bagus. Bagus menurut si B, belum tentu si C bagus. Menunjukkan enggak sempurna. Nah, tapi kalau kehidupan akhirat, pasti seluruhnya akan mengatakan bagus. Pasti seluruhnya ridho dengannya. La yabhuna anha hiwala, kata Allah. Mereka penghuni surga, tidak ada yang ingin berpaling darinya. Ingin pindah dari surga. Nah, enggak ada yang ingin berpaling darinya. Menunjukkan mereka seluruhnya ridha. Seluruhnya senang dengannya. Beda dengan kenikmatan dunia. Nah, rumah katanya megah. Belum tentu loh. Semua orang betah tinggal di situ. Nah, belum tentu semua orang mengatakan itu megah. Nisbi perkaranya. Menurut si A, megah. Belum tentu si B, megah atau nyaman. Nah, orang yang biasa, apa enggak biasa tidur AC, tidur di ruangan AC, bukannya tambah nyaman, masuk angin. Nah, pagi-pagi udah gigil. Katanya, ruangan AC itu mantap, bagus. Bagus menurut bagi yang biasa ASEAN. Yang biasa angin sepoi-sepoi, AC bebas, nah, malah enggak betah tinggal di ruangan AC. Tapi tidur di tempat tanpa AC, ngeletak di lantai, malah anteng tidurnya. Nah, di tempat AC selimutnya bagus, kasurnya empuk, malah kelisak-kelis, enggak bisa tidur, masuk angin pagi-pagi. Allahul musta'an. Ya Bu Faiz, nah, ngawal dakwah, ruangan AC malah pulangnya masuk angin, Bu Faiz. Taib. Allah lustan. Taib. Kita lanjutkan. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladul a'yun. Jadi di dalam apa kehidupan akhirat itu lebih baik, ya, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya, wa baqaiha wa dawamiha, dari sisi kekekalannya. Demikian pula di dalam kehidupan akhirat itu akan didapatkan apa yang disenangi oleh jiwa, ingin apa tersedia di sana. Demikian pula akan menjadikan sejuk pandangan mata. Min na'imil qulub wal arwah, dari kenikmatan-kenikmatan hati maupun ruh. Wa kasratis surur wal afrah, dari banyaknya kesenangan-kesenangan dan kebahagiaan-kebahagiaan. Walakinnaha laysat likulli ahadin, kasih tanda ikhwan. Akan tetapi kehidupan akhirat itu bukanlah didapatkan oleh semua orang. Tidak semua orang mendapatkan kehidupan itu. Makanya orang-orang Yahud, Nasara, Nam, yang mereka mengklaim diri-diri mereka sebagai penghuni surga, Allah bantah. Nam, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi maupun Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah angan-angan kosong mereka belaka. Katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka, datangkan bukti-bukti kalian sebagai penghuni surga jika kalian benar pengakuannya. Nah, ternyata sekedar pengakuan dan angan-angan belaka. Maka dari itu, beliau di sini tekankan, walakinnaha laisat likulli ahadin. Akan tetapi kehidupan akhirat itu tidaklah untuk semua orang. Nam, wa innama hiya lil muttaqina. Hanya saja kehidupan akhirat, maksudnya kehidupan surga, itu hanya untuk orang-orang bertakwa. Alladzina yaf'aluna awamirallahi, yang mereka telah melaksanakan perintah-perintahnya Allah, wa yatrukuna nawahiyahu wa zawajirahu, dan yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Afala ta'qilun, bukankah kalian berpikir? Ai, maksudnya, afala yakunu lakum uqulun biha tudrikuna ayat daraini ahaku bil isar. Bukankah kalian memiliki akal-akal yang dengan akal tersebut kalian bisa berpikir, bisa memahami mana dari dua kehidupan ini yang berhak untuk diprioritaskan? Bagi orang yang memiliki akal yang salimah, akal yang selamat, yang lurus, yang sehat, tentu dia akan memilih kehidupan akhirat dan memprioritaskannya. Namun bukan berarti barakallahu fikum, dengan kita memprioritaskan kehidupan akhirat, lantas kita mengabaikan kehidupan dunia sama sekali, dalam artian merasa enggak putus sama sekali. Demikian pun keliru. Prioritas akhirat itu harus. Akan tetapi bukan berarti harus meninggalkan dunia sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau carilah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat-nikmat dunia. Cari dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan dari kenikmatan dunia ini, gunakan untuk mencari akhirat, prioritaskan untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Enggak mengapa mencari dunia, namun dengan catatan dijadikan bekal, fasilitas untuk memprioritaskan mendapatkan kehidupan akhirat. Yang dilarang adalah ketika seseorang mencari dunia, lalai dengan dunia, asik dengan dunianya, lupa dengan kehidupan akhirat, itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Munafiqun bahwa mereka-mereka orang-orang yang mengejar dari kehidupan dunia, mereka adalah orang-orang yang merugi. Taib. Intinya barakallahu fikum, jangan ifrat, jangan tafrit dalam mensikapi dua kehidupan dunia ini. Akhirat sekali lagi harus diprioritaskan. Harus diprioritaskan karena kehidupan akhirat adalah khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Adapun dunia, bukan berarti dilarang untuk mencarinya, diperintahkan untuk mencari, akan tetapi jangan sampai asik dengannya, lupa dengan akhiratnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala larang kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.